Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala thumma amma ba'd. Baik, kita akan masuk pada bab yang ke-6. Bab akhir dari kitab zakah. Ini asnaf alladzina yastahiquna masarif az-zakah. Ini golongan dari orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Sebelum kita membacakan apa yang disebutkan oleh penulis, bab yang telah kita lalui dari ahkam wa syurut zakah, ini tentunya harus dipahami sehingga dia mengenal dan mengetahui dengan benar bagaimana seseorang di dalam menunaikan zakat, sehingga sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan maksud daripada tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui thariqah dan kaifiyah, tata cara yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang belum paham bab sebelumnya tentang masalah zakat? Baik. Insyaallah ya. Wa idza nadkhul, kalau begitu kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah, bab sadis, bab yang ke-6. Fi ahli zakah, pada ahli zakah. Ini orang-orang yang berhak untuk mendapatkan apa? Zakat. Mana rezeki? Nasihat. Barakallahu fiik. Wa fihi iddatu masail. Di dalamnya ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula min ahli zakah wa dalilu dhalik. Masalah yang pertama, orang yang mendapatkan berhak dari zakat dan dalil dari hal itu. Taib. Qala ahli zakatihum al-mustahikuna laha. Ahli zakah, maksud dari yang diinginkan di sini adalah mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat. Baik, di sini disebutkan satu paket ya, ahlu zakah. Pada zakatul fitr tidak disebutkan di sana kekhususan siapa yang mendapatkan. Tetapi sebagian mereka berhujah bahwasannya ta'matun lil masakin, makanan bagi orang-orang yang miskin. Tetapi al-imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Durarul Bahiyah, na'am, hadza min babil aula. Ini disebutkan dalam bab yang paling utama, bahwasannya zakatul fitr ini khusus diperuntukkan bagi orang-orang fuqara dan juga masakin. Taib. Kalau seandainya memang mereka tidak ada, maka diperbolehkan untuk memalingkan ya kepada selain daripada mereka yang tersebut dalam ahlu zakah yang 7 atau yang 8. Tetapi diutamakan bagi mereka orang-orang masakin. Apa dalilnya? Ada disebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratun lisaim minal laqwi war rafath wa ta'matun lil masakin. Atau tuhratan wa ta'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Baik. Itu ahli zakah. Wahumul asnafu thamaniyah alladzina hasarahumullahu azza wa jalla fi qawlihi innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Semuanya terkumpul dalam ayat ini, At-Taubah ayat yang ke-60. Orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, mereka adalah golongan yang 8. Ya Allah kumpulkan mereka dalam firman-Nya, innama, hanyalah. Ya, innama di sini tufidul hasl, memberikan faedah pembatasan. Ya, terhadap orang-orang yang na'am diperbolehkan untuk diberikan kepada mereka sedekah. Ya, sedekah. Innama as-sadaqah. Ya, ini zakat yang diinginkan di sini adalah zakat. Karena sedekah ini ada beberapa macam. Kalau yang dikatakan sodakotun wajib, namanya zakat. Ya, kalau yang disebut dengan sodakoh yang sifatnya sunnah, yang mustahab, bisa dikatakan infak. Ya, bisa dikatakan sodakoh. Bisa dikatakan hadiah. Bisa dikatakan hibah. Taib. Ini pemberian secara apa namanya? Syariat. Kalau yang diinginkan adalah menunaikan kewajiban, maka disebut zakat. Hanyalah zakat itu atau sedekah yang wajib itu untuk orang-orang fakir yang tidak memiliki penghasilan, wal masakin, orang-orang yang berpenghasilan tapi kurang, wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang bekerja untuknya sebagai penariknya, sebagai pengelolanya, dalam hal ini panitia. Taib. Dari mulai pengumpulan, pembagian, taib, dan pengurusan. Wal mu'allafati, wal mu'allafati kulubuhum, dan orang-orang yang hendak ditundukkan hati-hati mereka, seperti orang-orang kafir yang diharapkan padanya masuk Islam, maka diberikan harta zakat. Min babil ihsan, ya, dari bab berbuat baik pada mereka dan bukan mendahulukan mereka dari kaum muslimin. Ini yang perlu dipahami. Ya, mimbabil ihsan, dari bab berbuat baik untuk melunakkan hati mereka dan bukan dari bab melebihkan mereka dari kaum muslimin. Karena bab ini bab yang sangat khatir. Dari sinilah terjatuhnya khawarij, ya, yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi membagi ghanimah 100 unta untuk Aqra dan juga 100 unta untuk pemuka-pemuka kaum. Dia memahami salah. Dia sangka Rasul ini lebih mendahulukan dan lebih mengutamakan orang-orang itu daripada kaum muslimin. Ya, sehingga apa, pemahaman yang salah ini menjatuhkan mereka ke dalam subbun nabi, ya, pencelaan terhadap Nabi. Ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, berbuat adillah. Kata orang ini. Jadi pemberian kepada fakir, pemberian kepada kafir ini dari bab untuk melunakkan hati mereka dengan Islam dan diharapkan untuk masuk, ya, untuk memasuki agama Islam, bukan karena melebihkan mereka dari kaum muslimin. Wa fir riqab, dan orang-orang yang diperbudak. Riqab ini mutlak kepada siapa mereka, orang yang diperbudak. Boleh. Wal gharimina, dan orang-orang yang memiliki banyak hutang, bangkrut. Gharim ini bangkrut. Wa fi sabilillah wa ibnis sabil, dan orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang melakukan safar. Ini umum. Fariidatan minallah, sebagai kewajiban dari Allah, wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa idahu hadhil asnaf. Nah, sekarang penjelasan masalah, ya, golongan ini. Kama yali, sebagaimana yang akan datang. Yang pertama, al-fuqara. Jam'u fakir. Fuqara itu jamak dari kalimat fakirun fuqara. Jamak apa ini? Abu Umair. Sama taksir. Ahsan. Atau kamu siapa? Abu Umair kan? Baik, Ahsan. Maka cepetan, Abu Umair di sini lebih cepat. Wa huwa man laisa ladaihi ma yasuddu hajatuh. Ma yasuddu hajatah. Fakir itu adalah man, seseorang laisa, yang tidak, ladaihi, memiliki padanya, ma, sesuatu, yasuddu hajatah, yang bisa menutup kebutuhannya. Wa hajata man ya'ul, dan kebutuhan orang yang dia pikul, yang dia tanggung. Min ta'amin wa syarabin wa malbasin wa maskanin, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ini yang disebut dengan kebutuhan darurat. Yang disebut dengan darurat ini termasuk daripada ta'am, syarab, malbas, dan maskan. Selebihnya itu sekedar hajah saja. Jadi tingkatan dalam Islam dipandang dari sisi din, kebutuhan manusia itu ada tiga. Yang pertama darurat, kalau tidak ada binasa. Yang kedua hajiat, sifatnya butuh, kalau tidak ada sekedar merasakan kepayahan tapi enggak sampai menghancurkan, membinasakan. Yang ketiga kamaliat, sifatnya sekedar apa namanya, pelengkap saja. Ada ya alhamdulillah, enggak ada juga tidak terlalu apa namanya, membebani. Nah, oleh karena itu diambil dari ini semuanya, bagaimana seseorang yang ketika itu bangkrut, maka syariat menegaskan tidak boleh mengambil barang-barang yang darurat dan barang-barang yang sifatnya hajiat, kebutuhan, tetapi yang sifatnya lebih daripada itu. Jadi kalau misalkan seorang bangkrut dan dia hanya punya motor, dan motornya adalah perkara yang sifatnya harus dia miliki karena untuk cari maisha, maka gak boleh diambil motor ini. Wah, dia itu orang kaya, enggak, motor itu sekarang bukan orang kaya, semuanya butuh ya. Beda dengan dulu, beda dengan dulu, semakin tambah zaman ya, semakin banyak kebutuhan kita. Kalau dulu, zaman-zaman dulu ya, motor ini suatu yang mewah, sifatnya pelengkap ya. Maka ketika seseorang itu bangkrut boleh diambil. Tapi kalau zaman sekarang ya, gak punya motor, berat, maka motor dimasukkan dalam bab hajiat, perkara yang sangat dibutuhkan. Misalkan seorang yang pengajar, dia punya hutang ya, enggak punya harta untuk apa namanya, dia berikan, yang dia punya hanya kitab, maka boleh enggak kita nyita kitabnya untuk kita jual? Enggak boleh, karena kitabnya ini kebutuhan dia. Kalau diambil maka akan memayahkan, dalam artian dia enggak akan bisa mencari maisha. Ini keperluan yang dimiliki oleh manusia, darurat, hajiat, dan kamaliat, sifatnya penyempurna saja. Dan termasuk daripada darurat adalah ta'am. Jadi seseorang yang memerlukan makanan dan harus, maka darurat ini bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Ya ad-darurah tubihul mahdhurat, sesuatu yang sifat darurat maka membolehkan yang ya haram. Misalkan seseorang enggak punya pakaian, boleh nyuri pakaian. Ya, atau pinjam tanpa izin sampai tertutupi kebutuhannya. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya dia mati ya, berdosa baginya, sementara masih bisa untuk makan dari makanan yang dia dapatkan walaupun itu milik orang. Boleh. Bahkan perkara yang haram, daging babi, ya, daging anjing, bangkai, boleh dia makan sesuai dengan kebutuhan yang dia miliki. Kalau sudah, tinggalkan. Tapi kalau yang sifatnya wajib tidak boleh. Yang sifatnya wajib tidak bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Yang sifatnya wajib tetapi hanya menghalalkan sesuatu yang makruh saja. Sesuatu yang makruh. Tapi kalau sampai ke tingkat haram tidak boleh. Kemudian apa? Maskan, amal bas, demikian juga pakaian, sesuatu yang darurat. Orang yang tidak berpakaian maka akan kehilangan kehormatan. Dan hormatan sesuatu yang sangat berharga, dan bahkan saking berharganya boleh kita mati karena kehormatan. Ya, misalkan kehormatan kita diinjak-injak, boleh kita sampai mati membelanya. Berbeda dengan harta. Ya, man qatala duna malihi fahuwa syahid. Ya, barang siapa yang mati karena hartanya, membela hartanya, dirampok orang, dia pertahankan sampai mati, syahid matinya. Ya, maka ada seorang yang mengatakan, ya Rasulullah, kaifa in arada rajulun an ya'khudha mali, kalau ada seseorang yang hendak mengambil hartaku. Maka Rasulullah jawab, la tu'ti, jangan kau berikan. Ya la tu'ti, jangan kau berikan. In qatalani, kalau dia maksa dan ingin memerangiku, qatilhu, kata Nabi, perangi dia. Nah, in qatalani, kalau dia membunuhku, anta fil jannah, engkau di surga. Wa in qataltuhu, kalau aku yang bunuhnya, huwa finnar, pokoknya kamu di atas kebaikan semuanya. Engkau mati surga, dia yang mati, dia yang masuk neraka. Ini sebab masuk, apa sebab mempertahankan harta. Kalau misalkan kita mau berderma karena kita takut mati, masih cinta hidup, sudahlah ambil hartaku, boleh. Kita pertahankan boleh kalau masalah harta, kita pertahankan juga boleh, enggak juga boleh. Tapi kalau kehormatan, enggak boleh. Harus sampai mati dipertahankan. Misalkan kita istri yang diperkosa di hadapan kita, enggak boleh kita, waduh, enggak boleh, harus pertahankan sampai mati. Enggak boleh ya kita tinggalkan, sudahlah cari istri lain misalkan. Enggak boleh. Nah, karena ini masalah kehormatan. Ini kehormatan di atas daripada mal. Kalau mal boleh kita pertahankan, boleh tidak. Kalau kita takut, sudah tinggal pergi. Kalau kita berani, perang sampai mati. Kalah surga, menang dia neraka. Tapi kalau kehormatan, tidak ada kata lari, harus dibela. Nah, ini bedanya. Malbas, ini kehormatan. Kemudian maskan, tempat tinggal. Nah, tempat tinggal ini juga termasuk darurat. Ya, bila seseorang tidak punya tempat tinggal, maka boleh. Sampai bahkan perkara yang haram pun dia lakukan. Nah, terus bagaimana hukumnya kredit rumah? Kan rumah kan tempat tinggal. Nah, di sini dilihat. Ya, kita masih punya tempat tinggal yang lain enggak selain dari perkara yang haram ini? Misalkan di rumah kita masih punya kampung. Kan kerja di sini, di rumah masih punya rumah apa enggak? Masih bisa ngontrak apa enggak? Kalau sudah enggak ada kontrakan sama sekali, sudah enggak ada orang ngontrakin rumah. Yang ada dijual dan hanya kredit, ambil. Ya, karena rumah perkara yang darurat. Tanpa rumah kita mau tinggal di mana? Gelandangan. Mungkin kita bisa gelandangan laki-laki, tapi istri kita, anak-anak kita mau taruh di mana? Nah, di sini tetap masih banyak yang lain. Sebagian membolehkan. Ya. Karena apa? Hal apa? Al-hajatul am, kebutuhan sifatnya umum, sudah merata, setiap orang memerlukan itu, tunazzal manzilat ad-darurah, di apa namanya, ditempatkan seperti tempatnya darurat. Jadi boleh, sebagian membolehkan mengambil rumah dengan apa? Dengan kaidahnya di antaranya al-hajatul amah, kebutuhan yang sifatnya umum, sudah merata, pokoknya semuanya butuh. Fulan butuh, yang di sana yang di sini, seperti diturunkan pada tempatnya apa, darurat, sehingga bolehkan perkara yang haram. Ini pendapat tentang masalah perkara ini, tapi yang jelas na'am binisbah, ini semuanya binisbah kepada individu. Terkadang kita sudah enggak punya orang tua, ya. Kita enggak punya istilahnya tempat untuk tinggal. Kita hidup di sebuah misalkan negeri yang di sana tidak ada kontrak rumah, kan beda-beda keadaannya. Nah, di sini diterapkan masing-masing keadaannya. Nah, kalau di tempat kita ini masih banyak kontrakan yang harus kita pakai, jangan bermudah-mudah dalam melakukan perkara yang haram. Baik, kalau bisa cari yang halal, yang halal. Baik, walaupun maskan, tempat tinggalnya sifatnya darurat. Baik. Ini masalah din tadi yang berhubungan dengan agama ini. Semua dijaga dalam agama ini. Tidak boleh seorang membinasakan diri. Bi an la yajid syai'an, bahwasanya dia tidak mendapatkan sesuatu, au yajidu aqal min nisfi al-kifayah, atau dia mendapatkan ma'isyah tapi setengah kecukupan. Biasanya kalau sehari dia makan sekilo, dia cuma bisa membeli beras sehari setengah kilo. Misalkan ini fukara, jadi tidak punya penghasilan yang bisa mencukupi kehidupannya. Wa yu'ta minaz zakat ma yakfihi sanatan kamilah, berapa banyak diberi dia dari zakat ini. Yu'ta minaz zakat, orang yang seperti ini diberikan dari harta zakat, ma yakfihi sanatan kamilah, ya, apa yang mencukupi selama setahun penuh. Baik, tahun penuh ditanggung. Yang kedua, al-masakin, jam'u miskinun. Ini kalau yang diinginkan keadaan itu orang yang ya tidak memiliki kecukupan walaupun dia berpenghasilan. Tapi kalau yang diinginkan rahmah, miskin ini artinya kasihan. Baik, bisa untuk sifatnya tarahum dan bisa sifatnya untuk tasghir. Bisa sifatnya untuk menyayangi, kalimat miskin ini fulan miskin, tolong. Ya, atau untuk menghinakan. Misalkan disampaikan kepada para hizbiyun, fulan miskin, maksudnya apa? Menghinakan mereka, keadaan mereka. Ya, ini siap yang dipakai konteks dalam masalah kalimat miskin. Jadi kalau ada orang mengatakan fulan miskin itu bukan berarti menghina. Kadang apa? Sifatnya apa? Menyayanginya. Tapi kalau konteksnya sedang tahdir, ini menghinakan. Konteks yang dipakai dengan kalimat miskin itu apa? Untuk penghinaan. Wa huwa man yajidu nisfa kifayatih, dia adalah seseorang yang mendapati setengah dari kecukupan. Au akthar minan nus, atau lebih banyak dari setengah. Kaman ma'ahu mi'atun, seperti orang yang memiliki 100. Wa yahtaju ila mi'atain, dia butuh kepada 200. Wa yu'ta minaz zakah ma yakfihi limuddati 'am, diberikan dari zakat sesuatu yang mencukupi kira-kira setahun, sama dengan yang pertama. Sekitar setahun berapa kebutuhannya diberikan. Tapi kalau yang atas tadi lebih tekankan setahun berapa kasih. Kalau ini kira-kira untuk setahun. Ini kalau zakat diterapkan di negara Islam, khususnya Muslim Indonesia ini, masya Allah, ya, akan tercukupi tanpa pajak. Ya, akan tercukupi tanpa pajak. Tapi karena jamarik ini sudah benar-benar menguasai lingkup pemerintahan kita, sehingga diangkatlah barokah. Berapa pajak yang kita sumbangkan untuk pemerintah? Mulai dari zakat penghasilan. Sekarang karyawan diambil nggak zakatnya? Katanya diambil 1% langsung. Iya. Semua. Berapa persen? 1%. 5%. Kan diambil pun paksa. Nah, itu kita nerima gaji itu langsung diambil kan. Nah, sudah ngambilnya paksa. Aturannya tidak disyariatkan oleh Allah. Seberapun banyak ngumpul berjuta-juta miliar enggak akan barokah. Enggak akan bisa mencukupi rakyatnya. Kenapa sesuatu yang tidak memiliki barokah itu banyaknya tidak mencukupi, sedikitnya kurang. Beda kalau sesuatu itu barokah, sedikitnya mencukupi, banyaknya ya memberikan kenikmatan dan kebahagiaan. Ini bedanya harta yang barokah atau tidak. Nah, tetapi karena jauhnya sebagian daripada syariat, ya, sehingga yang terjadi apa yang terjadi, masya Allahu na'am, an yaqa', kehendak Allah akan terjadi seperti ini. Karena berapa banyak perusahaan kita yang ada di Indonesia ini dinisbah pada zakat, cukup dari perusahaan tersebut kalau ditarik zakatnya cukup, tidak perlu menarik gaji dari siapa pekerjanya. Nah, yang ketiga, al-amiluna 'alaiha, panitia. Jam'u amil wa huwa man yabhathu man yab'athuhu al-imamu li jibayati shadaqah. Amil adalah seseorang diutus oleh imam, pemimpin, untuk mengambil jibayah, untuk mengambil zakah. Fayu'tihi al-imamu ma yakfihi muddata dhahabihi. Maka imam ini memberikan kepada dia perkara yang mencukupinya. Muddata dhahabihi, waktu berangkatnya, wa iya bihi, dan waktu baliknya. Walau kana ghaniyan, walaupun dia orang yang kaya raya. Jadi kalau dia ditugaskan sebagai panitia pengambil zakat, maka diberikan uang bensin, uang makan. Ya, kalau dia nginap uang hotel. Oi. Sampai dia kembali. Walaupun dia kaya. Li'anna al-amila qad faragha nafsahu li hadzal 'amal. Karena seorang yang bekerja ini, panitia ini, telah faragha, yakni mengosongkan dirinya untuk amalan ini, dia menyisihkan waktunya. Wal 'amiluna hum kullu man ya'malu fi jibayatiha wa kitabatiha wa hirasatiha wa tafriqiha 'ala mustahiqiha. Siapa mereka? Al-amiluna, panitia itu. Mereka adalah setiap orang yang beramal untuk menarik zakat, menulis zakat, menjaga zakat, membagi-bagikan kepada yang berhak. Nah, dan nanti di sini masalah bagaimana seseorang menerima hadiah ketika sedang menarik zakat. Ya, maka disebutkan dalam hadis Itmulubiyah, ada seorang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Ibnulubiyah, ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil zakat. Falamma qadima qala hadza lakum wa hadza li. Ini zakat, sebagian ini adalah zakat yang aku tarik. Ya, untuk apa? Zakat dari kaum muslimin. Adapun yang ini, katanya, ini hadiah untukku yang dikasihkan oleh mereka. Katanya. Nah, inilah hadiah yang diharamkan. Seseorang mendapatkan sesuatu karena pekerjaannya. Jadi, dia mendapatkan hadiah ini karena dia menjadi panitia zakat. Maka Nabi mengatakan, afala jalasa fi baiti abihi wa ummi. Ya, hatta ta'tiyahu hadiyatu in kana shadiqan, tidakkah dia itu duduk saja di rumah? Ya, jangan menjadi panitia zakat. Kalau seandainya dia betul bahwasanya itu miliknya, pasti akan datang sendiri ke rumahnya, enggak perlu dia jadi panitia. Apa di sini maksudnya? Kalau dia mendapati sebuah ya, rezeki, dalam artian di sini adalah uang karena sebab tugasnya, maka tidak halal untuk diambil dalam hal ini zakat. Karena biasa seseorang yang memberikan hadiah kepada penarik zakat itu banyak apa namanya? Banyak maksudnya. Biar supaya tidak diambil terlalu banyak, biar diringankan, kalau kurang sedikit diperbolehkan, dan berbagai macam cara. Atau melebihkan haknya dari yang lain. Ini macam-macam hadiah yang harus dikembalikan. Demikian juga ketika kita bekerja. Ya, bekerja kemudian kita punya pelanggan dua orang. Satunya ngasih hadiah pada kita. Kita lihat maksudnya apa ini hadiah ini. Sekedar biar dia digampangkan. Kemudian yang lain di apa haknya dimundurkan karena sebab hadiah ini, atau sekedar hadiah cuma-cuma. Dilihat. Kalau ada maksudnya dan sampai menghilangkan hak yang lain, maka hadiah ini adalah hadiah yang diharamkan untuk mengambil. Tapi kalau yang sifatnya kalau tips, misalkan ini cuma-cuma hadiah, ambil. Enggak apa-apa. Tapi kalau ada maksud tertentu di balik itu, maka jangan diterima. Tapi seperti misalkan sekarang guru sering dikasih hadiah sama wali murid sekian, maksudnya apa wali murid ini? Agar supaya guru ini melebihkan, kalau misalkan nanti murid ini bodoh, sedikit dikasih nilai, diluluskan, dimudahkan. Ini maksudnya. Tetapi kalau sekedar cuma-cuma karena mungkin ya apa namanya senang dan lain sebagainya, bukan dari yang lainnya, maka tidak apa-apa seperti ini. Bukan tujuan-tujuan tertentu. Yang disebutkan di sana diantaranya oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Ittida' Shiratal Mustaqim. Ini beliau menyebutkan panjang lebar masalah ini. Tapi ini masalah panitia yang mendapatkan hadiah. Baik. Kemudian yang keempat, al-mu'allafah qulubuhum, yang dilunakkan hatinya. Wa hum qaumun yu'tuna zakah ta'lifan liqulubihim 'alal Islam kanu ka kuffara. Mereka adalah suatu kaum yang diberikan zakat sebagai ta'lif, melunakkan hati mereka untuk masuk kepada Islam apabila mereka seorang yang kafir. Wa tathbitan liimanihim, dan sebagai bentuk penguatan iman. Ya, dia itu orang yang lemah iman. Hampir Senin Kemis imannya diberikan zakat agar supaya kuat lagi, karena diperhatikan dalam agama. In kanu min dhi'afil iman, kalau mereka dari golongan lemah iman tapi dari kaum muslimin. Mutahawinina fi ibadatihim, yang ya bergampang-gampang meremehkan ibadah. Auli targhibi didawihim fil Islam, atau untuk mendorong keluarga mereka dalam masuk Islam. Au talaban lima'unatihim wa kafi adahum, atau sebagai bentuk mencari bantuan dari mereka atau mencegah gangguan mereka. Misalkan ya di negeri kita ini banyak preman, perampok yang suka mengganggu manusia, dikhawatirkan akan mengganggu kaum muslimin, diberikan ya dari zakat. Apa tujuannya? Agar supaya tercegah kaum muslimin dari gangguan mereka. Ini boleh. Baik. Kemudian yang kelima, fi riqab, jam'u raqabah wal muradu biha al abdul muslim awil amah yushtara min maliz zakah wa yu'taq. Fi riqab yang diinginkan adalah, atau jamaknya raqabah. Dan yang diinginkan di sini adalah seorang budak muslim atau budak perempuan yang muslimah, dibeli dari harta zakat dan dibebaskan. Kalau memang seandainya dia pengen bebas. Au yakunu mukatiban au mukataban, atau dia itu seorang budak yang pengen membeli dirinya dengan syarat dia itu muslim. Fayu'ta minaz zakah ma yusaddidu bihi nujumu kitabati. Maka diberikan dari zakat kekurangan dari pembayaran yang dia hendak bayarkan. Jadi kalau mukatab, ini budak yang membayar dirinya. Misalkan tuannya bilang, kalau kamu bisa membayar dirimu dengan 1 miliar, kamu bebas. Maka budak ini bekerja setiap harinya untuk mengumpulkan uang, kemudian dibayarkan kepada tuannya. Baik, dibayarkan kepada tuannya. Baik. Namanya mukatab. Liyusbiha hurran nafidat tasarruf, agar supaya dia itu berubah menjadi merdeka dan bisa apa terrealisasi keputusannya. Maksudnya kalau dia pengin ini, itu adalah haknya sendiri, pengin itu adalah haknya sendiri, tidak ada hubungannya dengan hak tuannya. Wa adwan nafi'an fil mujtama', anggota yang bermanfaat pada masyarakat. Nah, kalau budak adanya dia seperti tidak ada. Karena budak ini dihukumi seperti binatang ternak. Ya, binatang ternak. Apa maksudnya? Hartanya untuk tuannya, tiap hari dipakai untuk bekerja. Taib. Sehingga kalau dia bebas, maka dia menjadi seorang manusia yang berguna bagi masyarakatnya. Wa yatamakkanu min ibadatillahi ta'ala ala wajhil akmal, dan memungkinkan di dalam beribadah kepada Allah sesuai dengan arah yang sempurna. Zakat sempurna, tidak dibayar oleh tuannya. Kemudian ketika sholat sempurna, tidak di tabrak dengan waktu kerjanya. Wa kadal asirul muslim, demikian juga asir tawanan muslim. Yafukku minal a'da, yufakku minal a'da'i min mariz zakah, dibebaskan dari musuh dengan harta zakat. Ini maksud daripada firriqab, budak atau tawanan perang. Kemudian yang keenam, al-gharimun, jam'u gharimin, jamak dari gharim, orang yang bangkrut, banyak hutang. Wahual mudayyin, orang yang punya hutang. Allati tahammala daynan, orang yang menanggung hutang. Min ghairi maksiatillah, bukan dalam rangka untuk bermaksiat. Sawa'un li nafsihi fi amrin mubah, baik untuk dirinya hutang tersebut pada perkara yang boleh. Aw li ghairihi, atau untuk yang lainnya. Ka islahi dhatil bain, dalam rangka untuk menyempurnakan apa memperbaiki dua orang yang sedang bermusuhan. Taib. Fahadha yu'ta minaz zakah ma yusaddidu bihi daynahu, maka diberikan dari zakat apa yang bisa menutupi hutangnya. Wal gharimu lil islahi bainan nas yu'ta minaz zakah wa in kana ghaniyan, kalau orang yang berhutang karena dalam rangka untuk memperbaiki hubungan dua kaum yang sedang berselisih, maka dia diberikan zakat walaupun dia kaya. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah al-muradu bihi al-guzzatu fi sabilillah al-mutatawwi'una alladziina laisa lahum ratibun fi baitil mal fayu'tuna minaz zakah sawa'un akanu aghnia am fuqara. Yang diinginkan dengan sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah. Al-mutatawwi'un, orang yang mendermakan dirinya, merelakan dirinya, sukarela. Orang-orang yang tidak memiliki gaji dalam baitil mal, tidak punya, dalam artian dia suka relawan, relawan, mutatawi itu relawan, orang yang taat. Ini kalau ahlu sunnah di Yaman dikatakan mutawa, orang yang nyuni, orang yang soleh, mutawa. Yang berjenggot dikatakan mutawa. Fayu'tuna minaz zakah, mereka diberikan dari zakat sawa'un akanu aghnia am fuqara, sama saja mereka kaya ataupun miskin. Ini kalau dia sedang berjihad. Dan juga dimasukkan dalam sabilillah ini seorang talib, seorang penuntut ilmu, diperbolehkan bagi aghnia untuk memalingkan sebagian dari hartanya yang zakat tadi untuk mereka, para talibul ilmi, boleh. Karena mereka dalam arti ya, yang lebih luas adalah sebagai sabilillah, mereka berjuang juga dengan Allah dengan ilmu mereka. Talabul ilmi boleh. Dan bahkan sebagian menfatwakan, ya, saya ingat anak diperbolehkan seorang mengeluarkan zakatnya untuk memberangkatkan seorang talib untuk mencari ilmu, karena mereka sedang fisabilillah, ya, sedang berjuang di jalan Allah dengan apa, mempelajari agama. Taib. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, ibnu sabil, orang yang terputus, anak jalan, anak jalanan. Ibnu anak sabil jalan, anak jalanan. Wahwal musafir, yang diinginkan di sini adalah musafir, orang yang sedang berpergian. Al munqati'u an baladih, yang terputus dari negerinya. Alladhi yahtaju ila malin, yang butuh kepada harta. Ketika di perjalanan habis bekal. Ya, baik kaya atau miskin. Liyuwasilu safar ila baladih, untuk menyampaikan dia perjalanannya menuju negerinya kembali. Boleh. Jadi kalau misalkan negara muslim sudah terbentuk, kalau kita sedang safar ke misalkan Saudi, kemudian terputus harta kita, datang ke bagian apa namanya, hukumah di sana, bilang kalau saya ini seorang yang ibnu sabil, munqati', ya, al-bulghah, terputus apa namanya, perbekalan, maka boleh, dan dikasih biasanya. Dan di Saudi, negara yang subhanallah tidak ada naam duanya dalam masalah penerapan syariat Islam, walaupun banyak yang lain daripada ketoliman. Karena kalau di sana seseorang yang terputus dari harta, maka dipulangkan cuma-cuma gratis. Beda kalau di Yaman dan yang lainnya. Idalam yajid man yakriduh, apabila hal ini tentunya tidak mendapati orang yang meminjamkan. Baik kaya atau miskin, boleh. Karena orang kaya ketika safar, ya, terkadang habis semuanya, maka diperbolehkan bagi mereka untuk dipalingkan zakat atau diberikan zakat. Wallahu ta'ala alam sawab. Alhamdulillah. Sudah paham ya? Baik. Insyaallah kita cukupkan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadhlu wa barakatuh.